السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita membahas tentang ucapan-ucapan para ulama dan alasan-alasan mereka dengan dalil-dalil yang mereka anggap bisa menjadi hujjah atau bisa menjadi dalil tentang keutamaan malaikat di atas nabi atau keutamaan Nabi di atas malaikat. Dan tentunya kita sudah tahu mauqiful musannif wa mauqiful syarih, sikap dan pendapat dari pensyarah Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, yang juga pendapat gurunya Abu Hanifah rahimahullah, bahwasanya kedua-duanya utama dan tidak perlu dibanding-bandingkan. Tetapi menunjukkan keilmuan beliau, khususnya Asy-Syarih Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, menunjukkan kealiman beliau, keilmuan beliau. Beliau tahu masing-masing dalil yang dipegang oleh mereka. Apakah yang mengutamakan para anbiya di atas malaikat, ataupun yang mengutamakan para malaikat di atas anbiya. Dan beliau sebutkan satu persatu. Dan beliau sebutkan pula bantahan-bantahannya, yang akhirnya kesimpulannya masing-masing terbantah, dan sesungguhnya tidak ada dalil yang kuat untuk menunjukkan keutamaan salah satunya di atas yang lain. Tetapi kalau keutamaan masing-masingnya ada, artinya malaikat memiliki keutamaan, para anbiya juga memiliki keutamaan. Masih beliau sebutkan pendapat para ulama atau alasan-alasan mereka yang mengutamakan para anbiya di atas para malaikat. Selanjutnya beliau berkata, wa minhu, dan di antaranya qauluhu ta'ala, ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman, innallaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran 'alal 'alamin. Ayat ini kalau terjemahkan, sesungguhnya Allah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim. Dan kalimat al termasuk Ibrahimnya di dalamnya. Jadi kalau ala Ibrahim, maknanya Ibrahim dan keluarganya. Wa ala Imran juga sama, Imran dan keluarganya. Dipilih oleh Allah di atas seluruh alam, alal alamin. Sepintas ini menjadi hujah yang kuat. Allah angkat Adam, Nuh, Ibrahim dan keluarganya, dan juga Imran dan keluarganya, diangkat oleh Allah, dipilih oleh Allah, alal alamin, di atas alam atau di atas seluruh alam. Ini kata pendapat mereka yang menganggap bahwa para anbiya lebih utama di atas para malaikat, karena menafsirkan alamin adalah seluruh alam, dan tentunya di dalam alam tersebut ada malaikat. Wa qala al-akharun, tetapi dibantah oleh yang berpendapat lain. Qad yudkar al-alamuna wa la yuqsad bihi al-umum. Kalimat alamin kadang-kadang disebut tetapi tidak secara umum maknanya. Yani bukan umumul mutlak. Umum tapi tidak mutlak. Kalau umum yang mutlak artinya umum seluruh alam tanpa kecuali. Tetapi kalau umum yang tidak mutlak, umum di antara manusia atau umum di antara ini di antara itu. Contoh bal fi kulli makanin bihasbih. Bahkan kalimat alam tergantung siap konteks kalimatnya dan tergantung pembicaraannya. Sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa liyakuna lil alamina nadhira. Lihat ayat ini. Wa liyakuna lil alamina nadhira, dan agar dia, ini Rasul, agar menjadi nadhir, menjadi pemberi peringatan lil alamin, untuk alam. Baik, apakah Nabi memberikan peringatan pada seluruh alam secara mutlak atau hanya umat manusia dan jin? Ini contoh bahwa kalimat alamin tidak mesti maknanya mutlak ke seluruh alam secara mutlak, tetapi sesuai dengan konteks kalimatnya. Kalau kalimatnya tentang Nabi alaihi salatu wassalam yang Allah katakan liyakuna lil alamina nadhira, agar dia menjadi pemberi peringatan untuk seluruh alam. Maksudnya pemberi peringatan di alam manusia. Di alam dunia. Tidak termasuk alam langit. Tidak termasuk di sana para malaikat. Tidak. Nabi tidak mendakwahi para malaikat. Contoh lain. Allah katakan, awalam nanhaka anil alamin. Bukankah aku sudah melarang engkau dari seluruh alam ini? Hanifinna azakumullah. Tentunya alam yang dimaksud bukan alam semesta secara keseluruhan, secara mutlak, tetapi alam dunia. Bahkan nanti di akhirat berbeda hukumnya. Alam nanhaka anil alamin. Demikian pula kalimat yang berbicara tentang kaum Lut. Kaum Lut adalah orang-orang yang na'udzubillah melakukan maksiat yang menjijikkan, yaitu homo, sesama laki-laki. Apa kata Allah? Ata'tuna dzukrana minal alamin. Apakah engkau, kalian mengambil laki-laki sebagai pasanganmu dari semua alam ini? Kira-kira alam mana? Juga sama alam dunia. Maknanya apakah engkau memilih dari semua yang ada ini, kamu pilih laki-laki yang sejenismu dijadikan sebagai pasanganmu? Ikhwan fillah na'azakumullah, tentunya alam yang dimaksud bukan alam mutlak seluruh alam. Contoh lain, walaqad ikhtarnahum 'ala 'ilmin 'alal 'alamin, dan kami telah pilih mereka di atas ilmu, di atas seluruh alam. Nah, alam mana ini? Aku telah pilih mereka, diangkat oleh Allah dengan ilmu, di atas seluruh alam. Qul inna a'udzubikum Allah. Tentunya juga sama alam dunia. karena di sana ada malaikat-malaikat yang lebih alim dari mereka. Jibril alaihi salam rasul yang diutus oleh Allah kepada para anbiya. Maka Jibril tahu semua apa yang disampaikan oleh Allah kepada para nabi. Tetapi mereka dikatakan Allah pilih, Allah angkat dengan ilmu di atas seluruh alam, tentunya di atas seluruh alam di dunia ini. Taib, berarti yang tadi jadi hujjah runtuh lagi. Wa minhu, alasan lagi, alasan mereka yang berikutnya yang menyatakan bahwa para nabi lebih utama dari para malaikat. Katanya ucapan Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh, ulaika, mereka itu khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk. Kalimat bariyah mustaqah minal bar'a, diambil dari kata bar'a. Maknanya bimakna al-khalq. Bimakna al-khalq, makhluk. Berarti khairul bariyah apa maknanya? Sebaik-baik makhluk. Nah kata mereka, berarti orang yang beriman dan beramal soleh lebih mulia di atas malaikat. Karena Allah katakan khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Malaikat makhluk, ini makhluk, jin makhluk, semua makhluk, yang paling baiknya adalah alladzina amanu wa amilus salihat. Baik. Fathabata anna salihil bashar khairul khalqi. Maka ini bukti bahwa salihil bashar, manusia-manusia yang saleh, adalah sebaik-baik makhluk. Berarti lebih baik dari para malaikat. Dibantah lagi. Qala al-akharun, berkata golongan yang lain yang berpendapat dengan pendapat lain, innama saru khairul bariyah likaunihim amanu wa amilu salihat. Mereka dikatakan sebaik-baik makhluk karena mereka beriman dan beramal saleh. Iya kan? Mereka dikatakan khairul bariyah kenapa? Amanu wa amilu salihat. Wal malaikatu, sedangkan para malaikat dalam masalah iman dan amal saleh tinggi mana? Akmal. Al malaika fi hadzal wasf akmal. Para malaikat dalam sifat itu tadi, amanu wa amilu salihat, akmal wa akmal, lebih sempurna. Fa innahum la yas'amuna wa la yafturun, karena mereka tidak pernah bosan, enggak pernah berhenti beribadah. Fala yalzam an yakunu khairan minal malaika, maka tidak mesti manusia yang saleh tadi lebih baik dari para malaikat. Ini kalau kita terima makna bariyah adalah khalq. Hadza ala qira'ati man qara'a al-bariyah. Ini bagi siapa yang membacanya dengan bari'ah, dengan hamzah, baru dikatakan makhluk. Bari'ah bil hamzah ala qira'ati man qara'a bil ya, yaitu mereka yang membacanya dengan ya. In qulna innaha mukhaffafah minal hamzah, kalau kita katakan bahwa kalimat tersebut sesungguhnya tidak memiliki hamzah. Wa in qulna innaha nisbah ilal bara, kalau ternyata kalimat yang benar yang diriwayatkan dengan ba dan ra dan ya dari kata bara tanpa hamzah, maka maknanya turab, maknanya tanah. Berarti khairul bariyah adalah sebaik-baik yang berjalan di muka bumi, sebaik-baik yang melata di muka bumi. Kalau sudah seperti itu, khalas, berarti malaikat tidak dibahas. Bahwa yang beriman dan beramal saleh khairul bariyah, apalagi kalau ditasdidkan di ra. Ini sebagian membacanya dengan bariyah. Maksudnya makhluk-makhluk yang ada di bar, di darat. Ini khunun al-azakum lebih sempit lagi. Taib, yang ma'ruf, yang dikenal dalam mushaf Utsmani, yang dipegang oleh kaum muslimin, Apa dibacanya? Bariyah, tanpa ada hamzah. Kaum muslimin yang saya hormati, kalau begitu yang justru lebih rajih adalah maknanya sebaik-baik makhluk yang diciptakan dari tanah atau sebaik-baik makhluk yang ada di bumi. Dan ini tentunya tidak termasuk malaikat. Wa in qulna innaha nisbah ilal bara, kalau kita lihat bahwa itu adalah diambilnya dari kata bara, wa huwa turab, yang maknanya adalah tanah, kama qalahul qurra, sebagaimana dibaca oleh para pembaca-pembaca, ini para ahli-ahli qiraah, fima naqalahu anil jauhari, sebagaimana dinukil oleh al-jauhari dalam kitabnya as-sihah, maka yakunul ma'na, maka maknanya adalah annahum khairu man khuliqa minat turab, bahwa orang yang beriman dan beramal saleh adalah sebaik-baik makhluk yang diciptakan dari tanah. Yang diciptakan dari tanah, manusia dan binatang-binatang dan semua yang ada di muka bumi. Fala umuma fiha, maka tidak umum secara mutlak, tapi khusus pada perkara-perkara makhluk-makhluk yang ada di bumi. Idzan lighairi min khalq min khalaqa min at-turab. Idzan kalau begitu, lighairi man khuliqa min at-turab, selain yang diciptakan dari tanah, tidak termasuk, tidak dibahas. Jadi bukan lebih baik dari malaikat, tapi paling baik di tengah-tengah makhluk-makhluk di muka bumi ini. Qalal awwalun, berkata golongan pertama. Siapa golongan pertama? Yang mengutamakan para anbiya di atas para malaikat. Qala innama takallamna fi tafdhili salihil bashar idza kamulu. Dan kami berbicara tentang keutamaan manusia kalau manusia itu sempurna solehnya, imannya. Kita enggak berbicara yang tidak sempurna. Yang kita bicarakan para anbiya wa salihin. Wa wasalu ila ghayatihim wa aqsa nihayatihim. Yang kami bicarakan adalah mereka-mereka yang sudah mencapai puncak kesempurnaannya. Wa aqsa nihayatihim, yang paling tingginya dalam keimanan dan amal saleh. Wadhalika innama yakunu idza dakhalul jannah, yang demikian itu adalah kalau mereka telah masuk ke dalam surga. Wanalu zulfa, dan sudah didekatkan oleh Allah di dekatnya. Wasakanu darajatil ula, dan sudah tinggal di derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Wahabahumur rahmanu bimazidi qurbih, dan Allah liputi mereka dengan tambahan kedekatan. Watajalla lahum liyastamta'u bin nadhar ila wajhih, sampai Allah menampakkan dirinya kepada mereka agar mereka bernikmat-nikmat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Itu yang kami maksud, kata mereka, kata golongan pertama. Wa qala al-akharun, berkata lagi lawannya, asya'nu fi annahum hal saru ila halatin yafuquna fiha al-malaikah ay sauna fiha. Urusannya asya'n, urusannya adalah apakah mereka dengan keadaan mereka itu yafuqun malaikah, melebihi malaikat atau sama dengan malaikat? Jawab saja itu, sama atau lebih. Masalah kedekatan, ada malaikat yang memikul arsy di bawah Allah langsung, mana yang lebih dekat dengan malaikat-malaikat yang muqarrabun? Qanibinna'azakumullah, ibadahnya malaikat jauh lebih sempurna. Apalagi pertanyaannya, apakah mereka-mereka yang kamu katakan sempurna sama dengan malaikat, atau lebih tinggi atau di bawahnya? Qala, dikatakan oleh beliau, oleh mereka, fa in kana qad sabata annahum yusayyiruna ila halin yafuquna fiha al-malaikah sulimal mudda'a wa illa fala. Kalau ternyata telah sabit riwayatnya, ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa manusia tadi di sana, di jannah, di atas malaikat, tayib, kita terima ucapan kalian. Tetapi kalau tidak ada dalil, maka tidak kita terima. Keutamaan-keutamaan tadi, apakah kemudian sama dengan malaikat atau di atasnya? Kalau ternyata di atasnya dan kalian punya dalil, kita terima. Kalau tidak ada, tidak terima. Wa mimma tudilla bihi ala tafdhilil malaikah 'alal bashar. Kemarin sampai hari ini sudah kita bahas dalil-dalil mereka yang mengutamakan para anbiya di atas para malaikat yang semuanya bisa dibantah. Tapi sekarang yang sebaliknya, para ulama yang mengutamakan para malaikat di atas para anbiya juga punya dalil-dalil, punya alasan-alasan yang ternyata juga bisa dibantah. Kita akan baca satu persatu alasan mereka yang mengutamakan malaikat di atas para anbiya. Berkat yang datang billahi ta'ala. Tidak begitu banyak. Naam. Wabillahi taufiq wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah bihamdika. Shalla ilaha ilaha. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.